Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita sekalian kenikmatan demi kenikmatan, sehingga pada malam hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita untuk berjumpa di masjid yang mulia ini dalam rangka mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berisikan anjuran untuk kita senantiasa bertafaqquh fiddin, untuk senantiasa kita mengkaji ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala yang bersumber dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan senantiasa melakukan perkara inilah kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita selalu ingat dengan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak jemu dan tidak pernah lelah untuk membimbing para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang dengan itu menjadi bimbingan untuk kita semuanya pula. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'a." Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyinari seseorang yang mendengar ucapanku, mendengar sabdaku, membaca hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, fawa'aha, kemudian dia berusaha untuk memahaminya. Dia berusaha untuk mengkaji lafad-lafadnya, mengambil faedah, mengambil bimbingan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, dan dia sampaikan ucapanku sebagaimana dia mendengarnya. Ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mau mendengar sabdanya, mau mengkaji hadis-hadisnya, dengan doa semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyinari orang tersebut, menyinari dengan rahmatnya, menyinari dengan bimbingannya, dan menyinari dengan cahaya yang akan Allah jalla wa ala berikan kepada dirinya di yaumul qiyamah nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan malam hari ini insyaallah ta'ala kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Kabair, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas kabirah yang pertama, dosa besar yang pertama yang disebutkan oleh penulis Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, di mana dosa besar pertama yang paling besar dan yang paling buruk dari semua dosa-dosa besar adalah kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala, menduakan Allah Jalla wa'ala di dalam ibadah. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Al-Imamu Dhahabi rahimahullah Kesyirikan adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan untuk Allah Jalla wa'ala itu tandingan, padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakanmu. Seorang menjadikan untuk Allah Jalla wa'ala tandingan dalam ibadah, sehingga selain dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Dia menjadikan tandingan untuk Allah Jalla wa'ala dalam hal menggantung nasib, sehingga dia bertawakal kepada Allah. Dia juga bertawakal kepada selain Allah Jalla wa'ala di dalam menentukan nasibnya atau di dalam menggantungkan nasibnya. Entah tandingan yang dia jadikan bagi Allah Jalla wa'ala itu bentuknya adalah manusia, orang soleh, nabi, malaikat, atau benda-benda mati, pohon-pohon, batu-batu, dan semisalnya. Ini semuanya adalah bagian daripada kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala, yang termasuk dari dosa besar yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan dosa tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah, setelah Al-Hafidz Ibnu Adz-Dzahabi menyebutkan definisi daripada syirik, maka beliau masuk kepada penyebutan tentang dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya kesyirikan. Beliau berkata, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Surah An-Nisa ayat yang ke-48. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa yang di bawah syirik bagi orang-orang yang Ia kehendaki. Ma'asyiral muslimin, ayat Allah Jalla wa Ala yang mulia ini menunjukkan kepada kita akan bahaya kesyirikan. Dengan adanya bahaya ini, seharusnya kita terdorong untuk menjauh sejauh-jauhnya dari kesyirikan dan lari sejauh-jauhnya dari kesyirikan. Dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala menjelaskan bahwasanya orang yang mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah, orang yang mati dalam keadaan dia menduakan Allah, selain dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah, maka dia mati dalam keadaan tertutup pintu rahmat, tertutup pintu ampunan. Dia tidak akan mendapatkan sedikit pun daripada ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala, tertutup baginya. Berbeda dengan orang-orang yang melakukan dosa yang tingkatannya di bawah syirik, yang tidak mengeluarkan orang tersebut dari keislaman, tatkala dia mati dalam keadaan belum bertaubat, maka masih ada kemungkinan untuk dia mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan ampunannya Allah Jalla wa Ala, termasuk dari orang-orang yang diampuni. Adapun dosa syirik, tidak ada harapan. Tertutup sebaik apapun amalan dia di dunia kepada sesamanya, namun tatkala dia mati musyrik, tak mungkin dia bisa mendapatkan ampunannya Allah Jalla wa Ala. Lihatlah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Seberapa besar perjuangan yang dilakukan oleh Abu Talib untuk membela keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwah Islam. Seberapa besar cinta Abu Talib kepada keponakannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar sekali pengorbanan yang diberikan oleh Abu Talib. Beliau bahkan rela dimusuhi oleh kaumnya karena melindungi Rasulullah agar tidak dizalimi oleh bangsa Quraisy yang masih musyrik di kala itu. Namun qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Abu Talib bersama dengan kecintaannya kepada Rasulullah, namun dia masih enggan untuk masuk ke dalam agama yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayatnya. Dia pun mati di atas agama kakeknya Abdul Muttalib, atau di atas agama ayahnya yaitu Abdul Muttalib. Ia mati di atas kesyirikan, ia mati di atas penyembahan kepada patung, maka ia pun terancam dan pasti masuk ke dalam neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak mampu untuk memberikan syafaat kepada Abu Thalib kecuali hanya sekedar meringankan azab yang akan dia rasakan di neraka nanti. Adapun untuk mengeluarkan Abu Thalib dari neraka, maka tidak. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik manakala dosa tersebut dilakukan. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya beliau menjelaskan ayat ini, anahu la yaghfiru liman asyraka bihi ahadan minal makhluqin. Dalam ayat ini Allah mengkhabarkan bahwasanya ia tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik dari kalangan makhluknya. Wa yaghfiru ma duna syirki minal dhunubi saghairiha wa kabairiha. Dan Allah masih mungkin mengampuni dosa-dosa yang tingkatannya di bawah syirik, baik dosa-dosa itu besar maupun dosa-dosa yang kecil. Selama itu tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman, selama itu tingkatannya berada di bawah kesyirikan, meskipun itu dosa besar, maka masih mungkin Allah Jalla wa'ala mengampuni pelakunya tanpa bertaubat. Wa dzalika inda masyiatihi maghfiratan dzalika. Dan hal itu terjadi manakala Allah Jalla wa'ala menghendaki ampunan bagi orang-orang yang semisal itu, yakni orang-orang yang melakukan dosa di bawah kesyirikan. Iza iqtadat hikmatuhu wa maghfiratuh, tatkala hikmah Allah dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala menuntut untuk hal tersebut. Fadzunubul lati duna syirki qad ja'ala Allah limaghfiratiha asbaban kathira, kata Syekh Sa'di. Maka dosa-dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan, Allah jadikan sebab-sebab yang banyak agar dosa-dosa tersebut terampuni. Seperti kal hasanatil mahiyah, seperti kebaikan-kebaikan yang menghapuskan dosa. Itu sudah kita pelajari dalam kitab Arba'in, yaitu sabda Rasulullah SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan dosa dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapuskan dosa yang engkau lakukan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menjadi sabab biiznillah terhapusnya dosa-dosa yang kita lakukan. Begitu pula wal masaibil mukaffirah fid dunya, Allah juga jadikan sabab agar dosa-dosa seorang hamba di bawah syirik itu diampuni dengan adanya musibah-musibah yang dialami oleh seorang hamba. Hatta syaukatu yushaquha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun duri yang menancap pada kaki seseorang itu akan mendatangkan ampunan bagi orang tersebut. Apalagi musibah-musibah yang lebih besar. Tatkala seorang diuji dengan asyaukah, diuji dengan duri yang menempel pada kakinya, ada dosa yang terhapus disebabkan musibah yang dia alami tadi. Ada dosa yang terhapus disebabkan karena rasa sakit yang dia alami tadi. Begitu pula wal barzakhi wa yaumil qiyamah, dan juga ada sebab ampunan berupa musibah yang dialami oleh seorang di alam barzakh dan di hari kiamat nanti. Wa kadu'ail mu'minina ba'dihim li ba'din, begitu pula di antara sebab ampunan adalah doanya orang yang beriman satu sama lain. Tatkala seorang yang beriman mendoakan saudaranya dengan ampunan, itu juga sebab untuk hamba tersebut mendapatkan ampunan Allahu Jalla wa Ala. Begitu pula wa bi syafa'atis syafi'in, dan juga dengan syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat, itu semuanya adalah sebab-sebab yang akan menghapuskan dosa-dosa selain syirik yang telah ditetapkan oleh Allahu Jalla wa Ala. Wa man fauqa dzalika kulluhu rahmatuhu allati ahaqqa biha ahlal imani wa ahla tauhid. Sebab-sebab ampunan tersebut adalah sebab yang Allah muliakan dengannya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertauhid. Adapun wa hadza bi khilafi syirki, berbeda dengan ahli syirik, fa innal musyrika qad sadda ala nafsihi abwabal maghfirah. Adapun orang yang berbuat syirik, maka dia telah menutup untuk dirinya pintu-pintu ampunan. Wa aghlaqa dunahu abwabar rahmah, dan dia telah menutup untuknya pintu-pintu rahmat. Fala tanfa'uhu ta'at min duni tauhid. Maka orang musyrik tidak akan mendapatkan manfaat dari ketaatan-ketaatan yang dia lakukan kecuali apabila dia bertauhid dulu, baru ketaatan yang dia lakukan bisa bermanfaat baginya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai hamba Allahu Jalla wa'ala adalah bagaimana kita berbuat baik kepada Allah, baru berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik kepada Allahu Jalla wa'ala yang hakikatnya keuntungannya, kebaikan tersebut adalah untuk diri kita sendiri. Yaitu kita beribadah kepada Allahu Jalla wa'ala. Dan sebesar-besar ibadah dalam mentauhidkannya, mengesakannya, tidak berbuat syirik dan menduakan ia dalam ibadah. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hati-hati. Melalui ayat ini kita tahu bahwasanya peminum khamr, pezina, penjudi, kalau dia masih punya keimanan, dia lebih baik daripada orang yang musyrik, yang tidak berjudi, tidak berzina, dan juga tidak minum khamr. Rasul alaihi salatu wassalam pernah ditanya di dalam hadis yang sahih, dalam hadis Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, ayu dzanbi a'zham, wahai Rasulullah SAW, dosa apa yang paling besar? Maka Nabi SAW menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa besar yang paling besar adalah engkau menjadikan bagi Allah tandingan, padahal engkau tahu yang menciptakanmu adalah Allah. Ini kesyirikan. Menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tandingan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya, summa ayyu? Ya Rasulullah, kemudian apa setelah itu? Kata Nabi SAW, antaqtula waladaka khosyata an ya'kula ma'ak. Yang terburuk berikutnya dari dosa adalah kamu membunuh anakmu karena takut anakmu makan denganmu, makan hartamu. Kamu bunuh anakmu karena takut miskin. Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya, "Tsumma ayyu?" Kemudian apa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi menjawab, "Antuzaniya halilatajari." Yang berikutnya dari dosa yang paling besar adalah engkau menzinai istri tetanggamu. Yang seharusnya tetangga itu ikut kita membantu, menjaganya, melindunginya, menjaga martabat dan kehormatannya, malah dizinai istrinya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu urutan ketiga. Yang pertama adalah berbuat syirik, menduakan Allahu Jalla wa'ala, sehingga melalui hadis ini kita bisa mengatakan dengan tegas, orang yang membunuh anaknya tidak lebih jelek dibandingkan orang yang menduakan Tuhannya. Hati-hati. Yang menduakan Allahu Jalla wa'ala, maka dia telah melakukan dosa yang lebih jelek dibandingkan tatkala dia membunuh anaknya sendiri. Dia telah melakukan dosa yang lebih jelek dibandingkan dia menzinai istri tetangganya sendiri. Di mata kita, ma'asyiral muslimin, orang yang membunuh anak itu sangat jelek. Fitrah kita menolaknya. Sangat jelek. Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata orang yang bunuh anak karena takut miskin. Ini sangat kriminal. sangat jelek akhlaknya. Gak bisa kita katakan baik orang yang semisal ini. Sepakat kita semuanya. Tatkala kita lihat, na'udzubillah, ada orang menzinai istri tetangganya. Apakah masih mungkin kita katakan ini fulan baik akhlaknya? Gak mungkin kita katakan dia fulan baik akhlaknya. Karena telah melakukan perbuatan bejat. Ya. Membunuh, berzina. Tapi ternyata, dua dosa tersebut adalah urutan dua dan tiga dalam hal besarnya dosa besar. Yang pertama tetap orang yang menduakan Allah. Maka kita harus benahi pikiran kita. Jangan sampai kita menganggap orang yang menduakan Allah Jalla wa'ala itu gak apa-apa selama dia baik kepada orang. Dia bukan orang yang berbuat zalim, bukan orang yang berbuat jahat. Kita perbaiki perbaiki pikiran kita dalam masalah ini. Maka kalau kita mendapati sebuah ilmu, perbuatannya adalah kesyirikan. Disebutkan dalilnya ini. Kita mendapatkan sebuah maklumat faedah, perkara ini adalah kesyirikan, jimat contohnya. Jimat adalah kesyirikan. Tatkala seorang mengambil batu atau yang semisalnya, kemudian dia menggantungkan nasibnya pada batu tersebut, entah batu mulia atau yang semisalnya, yang katanya ada isinya, macam-macam. Dia gantungkan nasibnya kepada hal tersebut, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan ini. Hati-hati. Orang yang menggantungkan nasibnya kepada jimat, berarti dia menduakan Allah Jalla wa'ala dalam hal menggantungkan nasib. Dia telah berbuat perbuatan dosa yang lebih jelek dibandingkan zina. Lebih jelek dibandingkan perbuatan membunuh. Kalau orang yang meyakini jimat akan memberikan kemanfaatan untuknya selain Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia mati belum bertaubat, tidak akan mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau dia masih hidup dia taubat. Maka jelas yang namanya taubat menghapuskan semua dosa. Tapi kalau orang mati membawa dosa kesyirikan berupa menggantungkan nasib kepada jimat, hati-hati. Tatayur matalan. Tatayur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man raddat uttiyaratu faqad asyrak. Siapa yang dibuat tidak jadi melakukan sesuatu karena tatayur, maka dia telah berbuat syirik. Tatayur, menganggap sebuah kesialan atau keuntungan dengan burung atau yang semisalnya. Dia keluar dari rumah melihat burung terbang ke kanan, berarti ada tanda-tanda baik. Dia keluar rumah melihat burung terbang ke arah kiri, berarti ada tanda-tanda buruk ini akan datang. Dia akan melakukan sebuah acara, dia lihat tanggalnya, ini tanggal sial. Dia mau menentukan sebuah acara besar, pernikahan atau semisalnya, dia lihat harinya, ini hari terlarang untuk melakukan acara-acara. Tatoyur ini menganggap kesialan dengan sesuatu yang tidak dianggap sebagai sebab sial dalam syariat. Syirik. Man raddat huttiyaratu faqad asyrak. Siapa yang dibuat gak jadi melakukan sesuatu perkara karena menganggap adanya kesialan dalam hal-hal yang tidak dijadikan sebab kesialan dalam syariat, maka dia telah berbuat syirik. Hati-hati, orang yang tatoyur telah melakukan dosa yang lebih jelek dibandingkan perzinahan, perjudian. Kalau orang yang tatoyur mati belum bertaubat dia dari tatoyurnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Karena dia telah melakukan kesyirikan, maka dia tidak akan mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ayat yang kedua yang disebutkan oleh penulis yang menunjukkan kepada kita akan bahaya kesyirikan adalah surah Al-Maidah ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidzalimin min ansar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, innahu man yushrik billah, faqad harramallahu alaihi aljannah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga. Wa ma'wahu nar, dan tempat dia adalah di dalam neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim tidak akan memiliki penolong. Ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, adalah penggalan dari surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Allah bawakan ayat yang mulia ini dalam konteks celaan dan bantahan kepada orang-orang Nasrani yang menyatakan bahwasanya Isa ibnu Maryam adalah anaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat lengkapnya, Allah mengatakan di awal ayat, laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibnu Maryam, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Dan ini adalah pendapatnya mereka, orang-orang Nasrani, dengan berbagai macam pendapat-pendapat kelompok yang ada di tengah-tengah mereka. Karena Nasrani juga mereka berkelompok-kelompok, memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang konsep Isa adalah Tuhan, Tuhan adalah Isa. Ada tiga kelompok besar di tengah-tengah kaum Nasoro dalam konsep ketuhanannya Isa. Disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Yang pertama ada Firqoh Ya'kubiyah. Ada Firqoh Nasturiyah. Ada Firqoh Malikiyah. Ini adalah kelompok-kelompok Nasrani yang berbeda pendapat dalam konsep ketuhanannya Isa, tapi semuanya bermuara kepada satu pendapat, yaitu Allah adalah Isa, Isa adalah Allah. Atau bermuara kepada pendapat bahwasanya Isa adalah anaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Contohnya ada Firqoh Ya'kubiyah. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Masih itu terdiri dari dua tabiat. Ada tabiat lahutiyah dan ada tabiat nasutiyah. Tabiat lahutiyah adalah tabiat ketuhanan. Tabiat nasutiyah adalah tabiat kemanusiaan. Jadi Isa dalam satu tubuh memiliki dua tabiat, tabiat sebagai Tuhan dan tabiat sebagai manusia. Tabiatnya sebagai manusia mati, dan tabiatnya sebagai Tuhan abadi. Ini Ya'kubiyah. Jadi mereka menganggap bersatu pada sosok Al-Masih, tabiat hakikat ketuhanan dan tabiat hakikat kemanusiaan. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah Jalla wa'ala, sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Allah adalah Al-Masih, Al-Masih adalah Allah. Karena dalam Al-Masih bersatu dua tabiat, tabiat ketuhanan yaitu Allah dan tabiat kemanusiaan yaitu Al-Masih itu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Allah katakan yang semisal ini kafir. Padahal waqala al-masihu ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum. Allah melanjutkan ayatnya. Padahal al-masih berkata kepada bani Israil, wahai bani Israil, sembahlah Allah semata Tuhanku dan Tuhan kalian. Inilah seruan Nabiullah Isa alaihi salam. Nabiullah Isa tidak menyeru untuk dirinya disembah. Nabiullah Isa tidak mengajak manusia untuk menuhankan dirinya. Justru dakwah Nabiullah Isa adalah sebagaimana dakwahnya para nabi sebelum beliau, yaitu menuhankan Allah Jalla wa'ala tunggal, mentauhidkannya, mengesakannya tunggal, tanpa menduakannya dengan sesembahan-sesembahan apapun. Maka berikutnya Allah katakan, innahu man yushrik billah, sesungguhnya orang yang berbuat syirik, faqad haramallahu alaihi aljannah, Allah telah haramkan atasnya surga, wa ma'wahun nar, tempat dia adalah di neraka, wa malidzolimina min ansor. Ini menunjukkan bahwasanya Nasrani dengan akidah ketuhanan Al-Masih, mereka telah kafir, mereka telah menduakan Allah, mereka telah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah ancam orang-orang yang semisal ini dengan haramnya mereka masuk ke dalam surga dan kekalnya mereka di dalam api neraka. Iyadzan billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, kelak di yaumul qiyamah akan diseru yunadi munadin liyadhhab kullu qaumin ila ma kanu ya'budun. Di hari kiamat nanti akan diserukan sebuah panggilan, silakan semua kaum pergi kepada Tuhan yang dia sembah. Ya. Fayadhhabu ashabus salib ma'a salibihim. Maka mereka para penyembah salib, mereka pun pergi bersama salib mereka. Mereka menuju salib mereka. Wa ashabul authan ma'a authanihim, dan para penyembah patung akan menuju patung-patung yang mereka sembah. Wa ashabu kulli alihatin ma'a alihatihim, dan setiap yang menyembah Tuhan dia akan bersama dengan Tuhan yang dia anggap sebagai Tuhan tadi. Thumma yu'ta bi jahannam, didatangkanlah neraka jahannam. Fayuqalu lil yahud, maka dikatakan kepada orang-orang Yahudi, ma kuntum ta'budun, apa yang dahulu kalian sembah. Yahudi mengatakan, kunna na'budu Uzaira ibn Allah, dahulu kami menyembah Uzair sang anak Allah. Maka dikatakan kepadanya, kadzabtum, lam yakun lillahi sahibatun wala waladun, Allah tidak mungkin punya istri dan tidak mungkin punya anak, karena Allah Esa. Allah Esa. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan anak untuknya. Allah Esa. Allahu Ahad. Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa dalam segala hal. Maka tatkala mereka Yahudi ditanya, apa yang kalian sembah? Kemudian mereka mengatakan, kami menyembah Uzair anak Allah. Maka Allah dustakan mereka dan dijawab mereka dengan ucapan, Allah tidak mungkin punya istri dan Allah tidak mungkin punya anak. Apa yang kalian mau? Maka Yahudi mengatakan, nuridu antasqiyana, kami mau untuk engkau berikan minum kepada kami ya Allah. Maka dikatakan kepada mereka, ishrobu, silakan minum, akan tapi fayatasaqatuna finnar, mereka pun berjatuhan di dalam neraka jahannam. Ini keberakhiran Yahudi. Setelah mereka mengakui penyembahan mereka kepada Uzair yang mereka katakan sebagai anak Allah, akhirnya mereka dah neraka jahannam, iyadzan billah. Begitu pula yang semakna dikatakan kepada orang-orang Nasrani. Kata Rasulullah SAW melanjutkan, thumma yuqalu lin nasara ma kuntum ta'budun, kemudian dikatakan kepada orang-orang Nasara, apa yang dahulu kalian sembah. Fayaquluna kunna na'budul masiha ibn Allah, maka mereka pun menjawab, dahulu kami menyembah al-masih anak Allah. Maka kembali dikatakan kepada mereka, kalian dusta, tidak mungkin Allah punya istri, tidak mungkin Allah punya anak, apa yang kalian mau? Nasrani mereka pun menjawab jawaban yang sama seperti Yahudi, kami ingin engkau memberikan minum kepada kami ya Allah. Maka Allah mengatakan, ishrabu, silakan minum, akan tapi fayatasaqatuna fi jahannam, mereka pun berjatuhan di dalam neraka jahannam, iyadzan billah. Tak keberakhiran mereka oleh orang yang berbuat syirik. Allah haramkan kepada mereka surga. Allah kekalkan mereka di dalam neraka, iyadan billah. Kemudian ayat yang ketiga, waqala ta'ala inna syirka la zulmun azim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Luqman ayat yang ke-13, menghikayatkan tentang ucapan Luqman al-Hakim, seorang yang soleh, yang sedang menasehati anaknya. Di antara untayan mutiara hikmah yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya tersebut adalah larangan untuk berbuat syirik, dan Luqman mengatakan inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ikhwani fillah rahimakumullah, di sini Luqman membahasakan kesyirikan adalah kezaliman. Dan Allah hikayatkan ucapan ini di dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya Allah setuju kalau kesyirikan adalah kezaliman. Kita semuanya di sini yakin tidak ada yang suka kezaliman. Fitrah kita mengajak kita untuk suka berbuat adil dan tidak suka kepada perbuatan zalim. Sehingga kita akan mencintai orang-orang yang adil, teman-teman yang adil, teman-teman yang amanah, pemimpin-pemimpin yang adil, dan kita tidak akan menyukai pemimpin-pemimpin yang jahat, teman-teman yang jahat, yang tidak adil, lagi zalim. Namun ternyata kezaliman manusia kepada manusia itu tidak lebih parah dibandingkan kezaliman manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa seorang menzalimi Allah? Dan kezaliman kepada Allah inilah kezaliman yang besar. Seorang menzalimi Allah adalah tatkala dia menduakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan di dalam tafsirnya, la afdha'a wa la absha'a mimman sawwal makhluqa min turabin bimalikir riqab. Tidak ada yang lebih jahat, tidak ada yang lebih buruk kezalimannya dibandingkan orang yang menyamakan makhluk yang terbuat dari tanah dengan sang penguasa Tuhan semesta alam. Tatkala seorang contohnya menyembah Isa, menyembah Uzair, maka dia telah menyembah makhluk yang terbuat dari tanah. Dia samakan makhluk yang terbuat dari tanah dengan pencipta alam semesta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wasawalladzi la yamliku minal amri syai'an biman lahul amru kulluh. Siapa yang lebih zalim? Dan tidak ada itu, tidak ada yang lebih zalim dibandingkan orang yang menyamakan makhluk yang tidak punya kuasa apa-apa di dunia ini dengan zat yang memiliki kekuasaan dalam pengaturan segala hal, Allah subhanahu wa ta'ala. Wasawwana qisal faqir min jami'il wujuh birabbil kamilil ghani min jami'il wujuh. Dan siapakah yang lebih zalim? Dan tidak ada orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang menyamakan makhluk yang fakir penuh dengan kekurangan dari semua sisi dengan Tuhan yang maha sempurna, maha tidak butuh kepada segalanya, maha sempurna dari semua sisi. Tidak ada yang lebih zalim dibandingkan orang yang semisal ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hal dunia saja. Ya, kalau seorang bos contohnya menyamakan jasa karyawan yang sudah 10 tahun dengan karyawan yang baru 1 tahun, disamakan insentifnya, disamakan gajinya, itu kan bos yang gak bagus, zalim. Pemimpin yang seperti ini zalim. Kenapa? Seharusnya lebih dihargai yang sudah mengabdi selama 10 tahun dibandingkan yang baru mengabdi 1 tahun. Ini dalam praktek duniawi seperti itu. Apalagi dalam praktek ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan. Tentu sangat zalim, tentu sangat jahat dan buruk orang yang memalingkan ibadahnya, yang seharusnya ibadahnya dia berikan kepada Allah Zat yang Maha Sempurna, ternyata malah dia alihkan ibadah tersebut kepada makhluk yang serba kekurangan. Zalim. Makanya Luqman mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Tidak ada yang lebih besar daripada kezaliman seorang kepada hamba, yaitu dengan dia menduakan Allah Jalla wa'ala. Nah, Al-Imam Az-Zahabi melanjutkan, wal ayatu fi dzalika katsirah, dan ayat-ayat dalam masalah ini begitu banyak. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebagai penutup majlis sebelum kita akhiri, sebuah ucapan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang penting untuk kita perhatikan, di mana ucapan ini akan membuat kita tersadar betapa jeleknya syirik dari segala sisi. Meskipun syirik tersebut asghar, bukan akbar, apalagi akbar ya, asghar saja sangat buruk. Lebih buruk dari semua maksiat-maksiat yang ada. Abdullah bin Mas'ud mengatakan dalam ucapannya yang terkenal, li'an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min ahlifa min an ahlifa bighairillahi shadiqan. Tatkala aku bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, ini kan dosa besar ini. Berdusta ya dalam sumpah, dan sumpahnya menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk aku bersumpah dengan nama Allah dan aku dusta, itu lebih aku sukai dibandingkan aku bersumpah dengan nama selain Allah tapi aku jujur. Ada dua orang. Yang satu bersumpah dengan nama Allah, dia mengatakan demi Allah. Dia menyatakan sebuah pernyataan, namun pernyataan tersebut dusta. Dia awali sumpahnya dengan kalimat demi Allah. Ini lebih baik dibandingkan orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, meskipun pernyataan sumpahnya itu jujur. Benar. Ini kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena tatkala seorang bersumpah dengan nama Allah, meskipun isinya dusta, kategorinya ini cuman maksiat. Tidak masuk dalam kategori syirik. Yaitu dosa dusta. Dalam hal sumpahnya, dia mentauhidkan Allah. Karena dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, meskipun isi pernyataannya benar, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan, dan inilah syirik asghar, bersumpah dengan nama selain Allah. Jadi seorang hamba itu harus sumpahnya dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tatkala dia bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah melakukan syirik asghar. Lihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam ucapannya tadi mengisyaratkan bahwasanya lebih baik melakukan kemaksiatan yang tidak mengandung unsur kesyirikan dibandingkan melakukan kesyirikan meskipun itu asghar, apalagi akbar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tatkala seorang bersumpah harus menggunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala saja, karena yang namanya sumpah itu mengagungkan sesuatu yang ia gunakan untuk bersumpah. Bersumpahlah dengan nama Allah, wallahi demi Allah. Tak perlu ditambahi demi Rasulullah. Yang sebagian masih terpleset dalam masalah ini. Dia menduga bahwasanya untuk menguatkan sumpahnya demi Allah, demi Rasulullah. Ini salah ya. Yang seperti ini tidak dibenarkan dalam syariat. Sumpah itu adalah murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba, sumpah kita adalah dengan nama Tuhan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita yakini tinggi kedudukan beliau, mulia martabat beliau, namun beliau sallallahu alaihi wasallam adalah tetap manusia yang kita tidak boleh bersumpah dengan manusia. Kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Tuhan, ya, Allah Subhanahu wa taala sesembahan kita, maka ia layak bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Makanya dalam Al-Qur'an kita dapati Allah berfirman, demi masa, demi matahari, ya, demi langit, demi malam dan seterusnya, Allah bersumpah dengan nama-nama makhluknya dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk itu. Adapun kita sebagai hamba, sumpah kita hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Tatkala seorang menggunakan nama selain Allah sebagai sumpahnya, maka dia telah terjatuh dalam syirik asghar, dan syirik asghar lebih jelek daripada maksiat-maksiat yang ada. Wallahu taala a'la wa a'lam bisawab. Ini yang bisa kita bahas di pertemuan malam hari ini. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan masih dalam pembahasan syirik, yaitu membaca dua hadis yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini, dua hadis yang menunjukkan tentang bahaya dan jeleknya kesyirikan. Insyaallah taala kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Wa nas'alullah at-taisir. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab, wa naktafi bihadzal qadar. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.